semarak malam bertabur kilau bintang, bulan pun naik perlahan tersipu kau dan aku tenggelam dalam dekapan cinta. Cinta tanpa suara berbincang. Terima kasih.